الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan hadis Thabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kita akan mengambil riwayat yang kedua dari hadis Thabit bin Dhahhak dan pada riwayat yang kedua ada beberapa tambahan kalimat dari riwayat yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i qala haddatsana Mu'ad wa Ibn Hisham qala haddatsani Abi an Yahya ibn Abi Katsir قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa 'alal mu'min atau laisa 'ala rajulin nadrun fi ma la yamlik. Tidak wajib atas seseorang untuk menunaikan nadar pada perkara yang dia tidak memilikinya. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu di antara contoh nadar fi ma la yamlik. Seseorang bernadar jika Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitku, maka baitu fulani, rumah itu adalah untuk maslahat kaum muslimin. Nadar, aku bernadar jika penyakitku sembuh, rumah itu menjadi rumah untuk kepentingan dan kebutuhan kaum muslimin. Dalam keadaan rumah tersebut bukan miliknya. Maka nadar seperti itu ghairu munaqid. Tidak berlaku. Kemudian kata beliau, wala nul mu'min ka qatlih. Dan melaknat seorang mukmin itu tidak ubahnya seperti membunuhnya. Dan sudah kita ketahui bahwasanya al-qatl, membunuh, itu termasuk perbuatan dosa, bahkan minal kabair, dosa yang sangat besar jika seorang menumpahkan darah seorang mukmin. Begitu pula laknat, yang mana laknah maknanya itu adalah atardu min rahmatillahi azza wajal, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan kepada yang lainnya la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, maknanya semoga Allah menjauhkanmu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau membunuh sudah jelas, menjadikan seorang mati dan terpisah antara jasad dengan rohnya, dan melaknat secara manawi sama dengan qatl, karena tidak ada arti kehidupan seorang jika dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai kehidupan seorang kalau dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la'nul mu'min ka qatli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sifat suka melaknat bukanlah sifat seorang mukmin. Nabi bersabda, "Laisa mu'min bi ta'an wal la'an wal fahsy wal badi." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, dan bukan pula orang yang berkata dan berperilaku buruk. Bahkan Nabi mengkhabarkan di antara sebab kaum wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak adalah tukthirna atau yukthirna la'an. Kaum wanita banyak melaknat. Nabi mengatakan kepada para sahabiat, ittaqun nar walau, atau ya masyar nisa tasadaqna, fa aini ra'aitukun aktsal hinar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Maka sebagian sahabiat bertanya, wa malana ya Rasulullah aktsal hinar? Kenapa kami kaum wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Maka Nabi mengatakan, tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Sebabnya kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami-suami kalian. Sifat suka melaknat, sifat yang tercela. Dan juga sudah kita lihat di Sahih Muslim, Nabi mengatakan, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim yang sempurna adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisan dan perbuatannya. Kalau seorang suka melaknat, berarti kaum muslimin tidak selamat dari kejelekan lisannya. Sekali lagi Nabi mengatakan, walanul mu'min ka qatli. Membunuh, melaknat seorang mu'min seperti membunuhnya. Menunjukkan qubah, buruknya perkara tersebut. Kemudian kata Nabi, wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh jiwa, bunuh diri, bunuh jiwanya dengan sesuatu ketika di dunia. Dan dicontohkan di hadis yang telah kita ambil di pertemuan yang lalu, imma bi hadidah, dengan senjata tajam, au bisum, atau minum racun, au yataradda minal jabal, menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, bunuh diri. Dengan cara apapun juga, baik menggantung diri atau yang lainnya. Apa hukumannya? Kata Nabi, "Sam'udziba bihi yaumil qiyamah." Allah akan mengadab orang tersebut kelak pada hari kiamat dengan apa yang dia bunuh diri dengannya. Ini tentunya perkara yang sangat menakutkan. Dan sekali lagi, bahwasanya kebanyakan orang yang melakukan bunuh diri itu dikarenakan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap bunuh diri merupakan jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Dan hakikatnya sudah kita ketahui bahwasanya bunuh diri bukan jalan keluar, justru menambah masalah semakin buruk baginya. Diancam dengan adab kelak pada hari kiamat. Akan diadab dengan perkara yang dia melakukan bunuh diri dengannya. Kemudian kata Nabi, dan ini tambah dari lafaz sebelumnya, wa man da'a kadibah liyatakatsara biha lam yazidhu Allahu illa qillah. Barang siapa yang mengaku dengan pengakuan dusta, Mengaku apa? Litakatsara biha, untuk memperbanyak hartanya. Mengaku harta milik orang lain dalam keadaan itu bukan hartanya, untuk memperbanyak hartanya. Apa akibatnya? Lam yazidullahu illa qillah. Maka tidak akan Allah tambahkan, tidak akan Allah jadikan dengan perbuatan tersebut illa qillah, melainkan akan menjadi semakin sedikit hartanya. Kenapa? Sekalipun zahirnya hartanya bertambah dengan harta yang tersebut, tapi hartanya manzu'ul barakah, sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti ancaman pelaku riba. Datang di hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala, dan hadisnya dijamin sahih, malaysa bi sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akthar ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah." Tidaklah seorang perbanyak dari muamalah riba melainkan pasti akibatnya, akhirnya itu ila qillah, akan mengurangi dan merusak hartanya. Begitu pula di sini, orang yang memperbanyak dan berusaha memperbanyak harta dengan cara yang haram, itu pasti akibatnya ila qillah. Karena hakikat harta yang merupakan salah sebab kebahagiaan untuk manusia dalam hidupnya dan ujian dalam hidupnya, tidaklah berarti baginya kecuali jika tersebut adalah harta yang halal. Yang Nabi katakan di hadis Abdul bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, hadis Amr bin As radhiyallahu taala an, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang halal lah harta yang dimiliki orang yang soleh. Adapun harta yang haram itu tidak ada artinya, tidak ada artinya. Bahkan Nabi mengatakan, "Mana batalah mun min haram illa kana an-nar aw labih." Tidaklah tumbuh daging seseorang dari harta yang haram melainkan neraka lebih pantas untuknya. Di sini kata Nabi, barang siapa yang mengaku dengan pengakuan yang dusta, mengaku harta orang sebagai harta miliknya dalam rangka memperbanyak hartanya, maka justru uqiba bi naqidi qasdih atau ala naqidi qasdih, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebalikan apa yang dia inginkan. Tujuannya memperbanyak harta, akan tapi justru Allah jadikan hartanya semakin sedikit. Ima secara hakiki hartanya menjadi rusak dan binasa, dan imma manzul barakah, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati. Berhati-hati dari memakan harta dengan cara tidak halal. Kemudian kata Nabi SAW di akhir lafaz dari tersebut, "Wa man halafa la yamini sabrin fajirah." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah sabar. Sumpah sabar kasusnya seperti yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Contohnya misalnya seseorang dia memegang harta. Contohnya dia menemukan barang berharga, kemudian dia pegang. Kemudian ada orang datang dan mengatakan bahwasanya itu harta miliknya. Dalam keadaan orang datang itu betul harta miliknya, hanya saja dia tidak punya bukti. Tidak punya bukti bahwasanya itu ada harta miliknya. Dan hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah persisian tersebut, al-mudda'i al-bayyinah wal-munkir al-yamin. Kalau dibawa ke pengadilan hukum syar'i, maka orang yang mengaku itu harta saya, dalam keadaan hartanya di tangan orang lain, maka dia mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwasanya harta miliknya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang sedang memegang harta tadi, dia akan menang dalam qadhiyahnya dengan bersumpah, demi Allah ini harta milik saya, bukan harta si fulan. Maka orang yang sampai bersumpah dengan harta ini yang bukan miliknya, dan dia bersumpah demi Allah ini harta milik saya, dan dengannya dia menguasai harta tersebut, maka diancam dengan ancaman dalam hadis ini. Dan disebutkan ayat yang lain, man halafa la yamini sabrin yaqtatu biha malam di muslim huwa fiha fajir laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah sabr dalam rangka mengambil harta seorang muslim dalam keadaan dia dusta, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau menjumpai Allah Subhanahu wa taala kelak pada kiamat dalam keadaan Allah memurkainya. Mengambil harta dengan cara tidak benar. Ini hadis Tsabit Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Dan dalam kalimat wa man halafa li yamini sabrin fajirah, ini pun pelajaran bagi kita. Kita benar-benar wajib untuk memegang kejujuran. Jangan sampai kita tergoda dengan harta yang sedikit. Sekalipun sebagian orang mengambil harta yang banyak bernilai, tapi itu harta yang sedikit. Kesenangan dunia itu mataun qalil. Lebih-lebih kesenangan dari cara yang haram. Sekalipun kita bisa mendapatkannya, jangan sekali-kali kita menyentuh harta yang haram. Jangan sekali kita menyentuh dengan harta yang haram. Seperti di sini dia bisa menang. Misalnya dalam pengadilan atau mahkamah dengan sumpahnya tadi. Tapi kalau dia sampai berani bersumpah dengan sumpah palsu, sekalipun dia mendapatkan harta tadi, menang dalam qadhiyah, tapi dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Abi Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ishaq al-Mansur wa Abdul Warith ibn Abi Samad kulluhum an Abi Samad ibn Abi Warith an Syu'bah an Ayyub an Abi Qilab an Thabit bin Dhahhak al-Ansari qala hawa hadatsana Muhammad Rafi an Abd al-Razzaq an Thawri an Khalid al-Haddad an Abi Qilab an Thabit bin Dhahhak al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bi millatin siwa al-Islam kadiba muta'ammida fa huwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in addabahu Allahu bihi fi nari jahannam. Qala hadha hadis Sufyan wa masyubah hadits an Rasulullah qala man halafa bi millati siwa al-Islam kadiban fa huwa kama qala wa man dabaha nafsahu bi syai'in dubbi bihi yawm al-qiyamah. Sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian hadislahnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala wa hadatsana Muhammad bin Rafi wa Abad bin Humayd jami'an an Abd al-Razzaq qala ibn Rafi hadatsana Abd al-Razzaq qala akhbarna Ma'mar an Az-Zuhri an Ibn Musayyab an Abi Hurairah qala shahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunayna fa qala li rajulin mimman yud'a bil Islam hada min ahli an-nar. Falamma hadarna al-qital qatala rajul qitalan shadida fa asabat jiraha fa qila ya rasulullah ar-rajul alladhi quta lahu anifa innahu min ahli an-nar fa innahu qatala al-yawm qitalan shadida wa qad mat fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-nar fa kada ba'd al-muslimin an yartad fa bainama hum ala dhalik id qila fa innahu lam yamut ولكن به جراحا شديدا فلما كم الليل لم يصبر على الجراح فقطع نفسه فأخبر النبي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau mengatakan kami menyaksikan perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dari kalam Iyad rahimallahu taala bahwa yang benarnya di perang Khaybar. Dan juga di Sahih Bukhari disebutkan di perang Khaybar. Kata Abu Hurairah, kami menyaksikan atau ikut dalam perang Khaybar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di perang tersebut Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki yang mana dia diketahui oleh yang lainnya dia seorang muslim. Nabi berkata kepadanya atau tentang orang tadi, hada min ahlin nar. Orang ini termasuk dari penduduk neraka. Dan ketika terjadi peperangan, qatala rajul qitalan syadida. Kami melihat orang tadi berperang bersama kaum muslimin. Kalau perang Khaybar itu melawan orang Yahud, qitalan syadida. Dia berperang dengan luar biasa, dengan gagah beraninya. Fa asabathu jiraha. Kemudian di perang tersebut dia terluka. Maka sebagian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang kau katakan tentangnya tadi, bahwasanya dia min ahlinar, termasuk penduduk neraka. Fa innahu qatal yawm qitan shadida. Pada hari dia berperang dengan sangat luar biasa. Wa qad mat. Dan dia telah meninggal. Meninggal berperang bersama kaum muslimin. Dan tentunya zahirnya, kalau kita tidak mengetahui dari sabda Nabi SAW, dia mati syahid, mendapatkan syahadah karena berperang bersama kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan ilan nar, tetap beliau berkata dia masuk ke neraka. Dan perkataan Nabi SAW sebut fakat abu musliman yartab, membuat sebagian muslimin terheran-heran, kok bisa terjadi orang berperang bersama kaum muslimin melawan orang kafir sampai meninggal, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Fabainahum ala dalik, tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, idqila, maka dikatakan, ada yang memberikan khabar, fa innahu lam yamut. Dia ketika berperang katanya tidak sampai meninggal di peperangan tersebut, hanya terluka. Walakin bi jirah syadidah, terluka dengan luka parah. Falamma kama al-lail, dan tatkala datang waktu malam, lam yasbir al-jirah, dia tidak bisa bersabar untuk menahan sakit dari luka yang sangat parah tersebut. Faqatala nafsah, maka dia melakukan bunuh diri. Dia di riwayat yang lain, dia simpan atau letakkan pedangnya, senjata tajam yang dia bawa, kemudian dia telungkup di atas senjata tersebut sampai tembus dadanya dan meninggal dikarenakan perbuatan tersebut. Maka ketika Nabi SAW dikhabarkan bahwasanya dia meninggalnya bukan dikarenakan luka di peperangan dan gugur di peperangan, tetapi meninggal dikarenakan bunuh diri, tidak bersabar untuk menghadapi luka yang dialami, Nabi mengatakan Allahu Akbar, asyhadu anni abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi adalah aku hamba Allah dan Rasulnya. Mananya seperti yang Allah katakan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apa yang dikatakan oleh Nabi itu bukanlah dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sudah diwahyukan kepada Nabi SAW bahwasanya tersebut min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Sekalipun sebagian sahabat datang kepada Nabi dan mengkhabarkan dia gugur di medan jihad, Nabi tetap mengatakan min ahli nar, dia termasuk dari penduduk neraka. Dan ternyata ada yang mengetahui bahwasanya orang tersebut meninggalnya bukan dikarenakan luka di peperangan tersebut, bukan gugur di perang tersebut, tapi dikarenakan bunuh diri. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan muadzin beliau, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, untuk memberitahukan kepada orang-orang, mengumandangkan kepada manusia, inna la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Adapun orang kafir, apapun bentuk kekufurannya, baik itu Yahudi, Nasrani atau agama yang lainnya, tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin masuk surga. Itu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena semua ajaran anbiya mansukh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan wa inna Allah yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memperkuat atau mengokohkan agama ini dengan ar-rajul fajir, dengan seorang yang fajir, seorang pelaku dosa, seorang penjahat. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menolong agama ini dengan seorang yang fajir. Seorang yang fajir. Tadi orang yang bunuh diri, seorang yang fajir. Seorang yang fajir. Allah menolong agama tersebut dengan tangan, atau sebab tangan tersebut. Tentunya ini peringatan bagi kita semuanya. Hendaknya kita dalam kehidupan ini terbiasa dalam beristiqomah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan niat kita. Hendaknya kita meluruskan niat dalam beristiqomah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya keinginan kita dan cita-cita kita, kita ingin memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua yang kita mampu. Sehingga kalimatullah yal ulia, kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi Sallam dan ajaran Nabi Sallam menjadi yang tertinggi dan paling mulia. Wajib kita untuk menjaga keikhlasan. Jangan sampai kita kotori dengan niat yang lainnya. Karena terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menolong agama ini dengan rajul fajr. Jangan sampai kita berusaha untuk mengangkat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi dengan niat yang tidak baik, justru akan sia-sia apa yang kita lakukan tersebut, dikarenakan niat yang tidak baik tersebut. Inna Allah yu'ayyidu hadad-din birrajul fajir. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menolong agami dengan ar-rajul fajir, seorang yang jahat, seorang yang tidak baik. Dan itu banyak terjadi. Sampai kalau kita perhatikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Nabi SAW ketika di Mekah, beliau itu dilindungi oleh pamannya Abu Talib, dan pamannya seorang musyrik. Selama Abu Talib masih ada, orang musyrik tidak berani mengganggu langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka masih melihat Abu Talib yang merupakan tokoh mereka. Dan ketika Abu Talib meninggal, maka pada situ orang Quraisy sangat berani kepada Nabi Sallam, sampai mereka bersepakat di akhir keberadaan Nabi di Mekah untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kabilah mengutus pemuda wakil mereka untuk membunuh Nabi Sallam secara bersama-sama. Jadi sekarang Abu Talib merupakan sebab terjaganya Nabi Sallam ketika di Mekah. Dan kan dia seorang musyrik. Tentunya tidak ada yang lebih fujur, tidak ada yang lebih kotor daripada dosa kesyirikan. Inna yu'idu hadad-din birrajul fajir. Indahi Ayub. Indak. Apa sebab wurud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ayyidu hadad-din birajul fajir." Sungguh Allah menolong agama ini dengan seorang yang fajir. Abu Isa dibantu. Baik. Sebelumnya ada seseorang yang berperang bersama kaum muslimin. Kalau dari kami menyudabil Islam, itu dianggap sebagai seorang muslim orang tersebut. Ada terkesan bahwasanya dia bukan muslim hakiki. Tapi dia intinya ikut berperang bersama kaum muslimin dengan perang yang sangat luar biasa. Tetapi Ketika dia terluka, dia tidak bersabar menghadapi ujian tersebut. Sampai akhirnya dia melakukan bunuh diri. Melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Maka dengan inna la yu'idu hadha ad-din birrajulil fajir. Birrajulil fajir. Dan dia salah satu sahabat Sa'idi radhiyallahu anhu yang akan datang, kisahnya lebih rinci lagi. Hanya saja kisahnya cukup panjang. Kisah kita cukupkan untuk malam hari ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.